minta sedikit pun, aku sanggup berpaling darimu. Karena selalu tentangmu, bahkan mimpi buruk pun tentangmu. Yakinkan hatimu, namun bila kau ragukan, sudah jangan kau paksakan. Setidaknya kau telah tahu segalaku untukmu. Segalaku untukmu.